Matius hondongan 20 kahua. Tapana lesu allo katohoam lati buka kale baja allo minggu, yalek bau Maria Magdalena anna mesa solana isanga duka Maria laum petua indolokko. Watueta to'o pisanana toko dadi lino kasalle. Akatuhu mesa malekakna devata ya pomai suhuga, anna naloli nilau indobatu pelapakna, anna mokko ya pona. Indo malaika pangkah susi kila lindona, anna mabusa susi kapak jubana. Anendo tong jaga indo loko, sangir lumala mahea, lambi si kalen tembaba, anggasanna tomate. Sulena laku indo baine, tapa napak kada indo malaika nawa. Daum mahea, akasetonganna kuisang kuwa sule ko ompea puang Yesus indo topuha di paso ya buka jusi tambem. Sapok pak den ninde, aka puhan tu bo sule, umba susi puha na tulak loppo yolona. Maikwa anam petua ya indongian na dipandam. Pasih haya leba anam pesan ni inggan na pasikolan na muua. Tu bo sule puang Yesus idomai Allah na tomate ana leba ulaku Galilea na penjoloi kuak. Diopi mane silambi kuak. Pengkilalaya inde tulak puha kuang kuak. Napa sih hasiaham nindo baine umpele indo loko ladiwa mahea anna tilalla ohi, anna kumonde lao, lompak pasangan kaha-kahaya to'o, lako ingganna pasikolanna puang Yesus. Lako ilalam, tapana perlambi isiahan puang Yesus, anna nawai. Sitamu kia. Ya basinu hope isiahan puang Yesus, anna nakalapui bitikna, napasindun na penombai. Nawami puang Yesus. Damma hea, sapuk lau kuak pasan ni ingganna sola suhungku, anna malalek ba ilako Galilea. Diopi mane si itakam. Lesu indo baine, yalek ba unduka tama kota Yerusalem indo tau jagai loko na puang Yesus, anna natura ilako kapala sando ingganna indo kaha-kaha puha dadi. Ya sipat tuju-tuju siahan indo kapala sando solama tolunna to Yahudi. Sahanda nikadanna, yombemi buda doi indo sohadadu tau jagai loko na puang Yesus, anna nawani. Uakwa, indo bakena puang Yesus sule na alabengi pasikolana tapa na mamma kam. Pisanan na himania na naisan ni gubernur kahakahaya to'o, kipak tula imanap paham, anna mala takko anna aka. Ya na alan duka indo doi, anna na palakwasa ni pada indo dipakai diam. Na suhun tula ian to'o, na palombul liu to Yahudi, sule lako temo. Puha ia to'o, yalek baun duka indo sapulo mesa pi pasikolan na puang Yesus, lako mesa tanete dio Galilea indo puha na tulasa loppo puang Yesus. Tapa na muita puang Yesus, yana penombai siaham. Sapo dempi sanaka-naka solana bata-bata. Yana pengkahukuin puang Yesus, ananawani. Inggan na kakuasa asusi yawa suhuga tenilanin delino, puha asami dipadokkan na disupalaku. Dadi, lalek bakwa umpelan biasa hupa tau sule lako lilik-lilik na lino, anong padadi ya pasikolangku. Tedok ya solasangan na ambe, anak na anna penawa maseho, anong pakguh ya umpalaku inggan na indopuha ku pahentangkwa. Anna lompeng kilalaya, laton taliwak to manonto muunduk kwa sule lako allo mak katampasanna.